Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa hafidhakumullah. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Abdullah Ibnu Baz rahmatullahi alaih. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang baru. Kata beliau, Ad-Darsu Al-Hadi Ashar, pelajaran yang ke-11. Pelajaran yang ke-11 ini seputar Mubtilatus Salah, pembatal-pembatal salat. Pembatal-pembatal salat. Kata beliau, perhatikan kitabnya, yang punya kitab menyimak ya, biar tidak gagal faham. Qala al-mu'alifu asabahullah Mubtilatus salati wahya samaniyatun. Pembatal-pembatal salat yaitu ada 8. Pembatal-pembatal salat ada 8. Yang pertama, al-kalamul 'abdu ma'adzikri wal ilm. Berbicara secara sengaja bersamaan dia itu ingat dan juga mengetahui. Berbicara secara sengaja bersamaan dia itu ingat bukan karena lupa, wal ilm, dan tahu bukan karena bodoh. Paham ya? Bicara sengaja didasari oleh ilmu dan ingat, nah itu membatalkan sholat. Orang lagi sholat lagi takbir Allahu Akbar, ngobrol sama teman sebelahnya, batal sholatnya. Tapi kalau didasari lupa dan karena bodoh, amman nasi wal jahil, adapun orang yang lupa wal jahil dan bodoh, gak tahu hukumnya, fala tubtil sholatah bidzalik, maka enggak membatalkan sholatnya dengan perbuatan tersebut. Paham ya? Jadi ngobrolnya, bicaranya kalau disebabkan karena lupa atau karena orangnya bodoh belum tahu ilmunya, maka enggak batal sholatnya. Nanti akan disebutkan dalilnya satu per satu insyaallah ta'ala. Naam. Contohnya apa? Lupa. Jadi ya dia lagi sholat, kemudian dia ngobrol sama teman sebelahnya, nanti jadi pergi enggak? Dia ucapannya tersebut bukan sengaja, tapi karena lupa, ternyata dia dalam keadaan sholat, gak batal sholatnya. Atau orang yang belum paham, kalau bicara sengaja dalam sholat itu membatalkan sholat, dia belum paham, dia masih bodoh. Maka ketika dia bicara dalam keadaan bodoh tersebut, tidak batal sholatnya. Yang kedua, ad-dohik, tertawa. Sholat malah tertawa-tertawa. Nah, barakallahu fikum, itu membatalkan sholat. Jadi kalau sholat ya jangan tertawa, jangan ribut, main-main, kemudian akhirnya tertawa, itu semuanya dihindari. Jadi sholat tidak boleh apa? Tidak boleh tertawa. Tidak boleh tertawa, ngobrol juga gak boleh, apalagi apa? Noleh kanan, kiri, paham ya? Kemudian tertawa sendiri tanpa sebab misalkan, itu perlu diperiksakan kalau seperti itu ya. Sholat tertawa sendiri tanpa sebab. Paham ya? Karena ada yang seperti itu ya, enggak perlu sebutkan namanya, semoga Allah Ta'ala menyembuhkannya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, Allahu Akbar. Tertawa sendiri dia. Ditanya kenapa tertawa? Enggak ada. Udah. Belikan obat atau seperti itu udah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, apalagi tertawa terbahak-bahak. Paham ya? Itu juga perlu diperhatikan. Naam, jangan sampai ada yang seperti itu. Yang ketiga, al-akl, makan. Orang sholat ngemut permen dia. Allahu Akbar sambil ngemut permen karet atau permen yang lainnya, atau dia malah makan kacang misalkan, batal sholatnya. Paham ya? Ewa. Yang kelima, yang keempat, asyurb, minum. Minum juga batalkan sholat. Orang sholat malah minum, batal sholatnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang kelima, inkisyaful aurah, tersingkapnya aurat. Tersingkapnya apa? Aurat. Nah, barakallahu fikum, itu juga termasuk pembatal sholat. Nah, yang keenam, al-inhiraf al-kathir an jihatil qiblah, miring terlalu banyak dari apa, arah kiblat. Contohnya arah kiblatnya ke sana, contohnya ya. Dia miringnya sini. Allahu Akbar miring ini. Paham ya? Terlalu miring kan? Nah, itu juga bisa membatalkan salat karena menghadap kiblat syartun min syuruti sihhatish shalah. Karena menghadap kiblat adalah salah satu syarat daripada syarat-syarat diterimanya salat. Jadi kalau miringnya terlalu panjang, terlalu banyak sehingga apa? Nah, bentuknya itu sudah tidak ke arah kiblat, maka salatnya tidak sah. Karena sholat syaratnya harus menghadap kiblat. Na'am barakallahu fikum. Kemudian yang ketujuh, al-'aksu al-katsir al-mutawani bis-shalah. Na'am. Banyak melakukan perbuatan sia-sia yang beruntun di dalam sholat. Perbuatan sia-sia dia lakukan dan itu perbuatan itu beruntun dalam sholat, maksudnya terus itu ya. Contohnya dikit geruak, banyak geruak gini, misalkan dikit-dikit gini, kemudian paham ya, banyak gerak intinya, bukan gerakan yang sewajarnya. Itu nanti juga apa? Membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Adapun kalau gerakan sedikit atau gerakan yang ada hajah, diperbolehkan. Sebagaimana kita lewati pembahasannya ya, mungkin ada anak kecil yang bermain dengan permainan bahaya, kemudian kita hindarkan. Paham ya? Seperti itu. Nah, kemudian yang kedelapan, intiqadut taharah, yaitu hilangnya kesucian. Maksudnya kesucian bagaimana? Orang taharah, taharahnya hilang. Paham ya? Intiqad itu artinya hilang atau habis. Habisnya masa suci atau kesucian dia. Habisnya kenapa habisnya? Imma karena keluar. Nah, barakallahu fikum, dari dua jalur, paham ya? Nah, jadi intiqad itu makna intiha. Jadi bersucinya atau kesucian dia atau masa suci dia hilang atau habis, paham ya? Intiha itu habis ya, habis. Ya, sama aja hilang atau habis. Sebabnya apa biasanya? Sebabnya karena keluarnya, nah barakallahu fikum, enam dua perkara dari depan atau di belakang. Ima dari kubul, ima dari apa? Dubur. Kalau dari depan air kencing, paham ya? Nah, kalau dari belakang imma keluar kotoran, paham ya? Atau imma keluar apa? Angin, ya enggak? Itu batalkan sholat juga, paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat rinciannya biar tambah jelas. Qala al-mu'allifu asbahullah qawluhu al-kalamul 'amd. Al-kalamul 'amd yaitu ucapan yang disengaja ila akhir lamma lima rawa Zaid bin Arqam, sebagaimana yang telah diriwayatkan Zaid bin Arqam qala, beliau berkata, kunna natakallamu fis salati yukallimu ar-rajulu minna sahibah. Dahulu kami berbicara di dalam salat sebagaimana layaknya seseorang mengajak bicara temannya. Wa huwa ila janbih fis salah. Naam, dalam keadaan dia saat itu apa? Berada di sisinya di dalam salat, sampingnya, sebelahnya. Hatta nazalat, sampai turun ayat wa qumu lillahi qanitin, dan tegakkanlah salat kalian hanya kepada Allah Ta'ala dalam keadaan khusyuk, tidak bicara, tidak ngobrol, nah barakallahu fikum, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang lain. Fa umirna bisukuti wa nuhina 'anil kalam, maka kita diperintahkan untuk diam dan dilarang untuk berbicara. Jadi perlu diperhatikan ketika sholat sunnah pun, terutama anak-anak itu diusahakan naam tidak ngobrol, tidak bicara, tidak ribut. Paham ini ya? Jadi kalau sholat tidak bicara, tidak ngobrol, tidak ribut, kemudian tidak apa? Naam barakallahu fikum, tidak tertawa sendiri atau yang semisalnya. Naam, fokus menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat sini. Wa qalu amman nasi wal jahil. Adapun orang yang lupa dan orang yang bodoh, lupa dan bodoh, bodoh itu maksudnya dia enggak tahu hukumnya. Lupa ya ma'ruf, lupa dhuhulul akal, hilangnya ingatan karena apa? Lupa. Itu juga enggak batalkan apa? Tidak batalkan salat. Karena fi kisah Muawiyah bin Hakam As-Sulami, sebagaimana yang tercantum dalam kisahnya Muawiyah bin Hakam As-Sulami, lamma takallama fi salati jahilan tatkala. Nah, beliau berbicara di dalam sholat dalam keadaan bodoh atau enggak tahu hukumnya. Wa qala lahun nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Muawiyah bin Hakam, Inna hadis salata la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Innama hiya at-tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Masya Allah. Hanya saja salat itu untuk tasbih. Mana tasbihnya? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim. Wa takbir, Allahu akbar. Wa qiraatul Qur'an, Al-Fatihah juga ada di situ. Paham ya? Jadi salat itu bukan untuk ngobrol, bukan untuk bicara. Nah, salat malah ngobrol tiga orang, imamnya satu, makmumnya dua. Paham ya? Karena imamnya banyak gerak, paham ya? Nah, atau karena imamnya awal mulanya imamnya dulu ya, imamnya satu imam, dua makmum. Paham ya? Jumlahnya tiga orang kan? Yang di belakang ngobrol. Paham ya? Ngobrol, kemudian imamnya ngingatkan, ngobrol itu enggak boleh dalam salat. Paham ya? Akhirnya batal semuanya karena bodoh tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan ya, tidak boleh ngobrol bicara di dalam salat. Apa kata beliau sini? Rawahu Muslim wa lam ya'murhun nabiyyu sallallahu bil i'adah. Di sini Rasulullah SAW tidak menyuruh, tidak memerintahkan Muawiyah bin Hakam untuk mengulangi salatnya. Berarti salatnya sah karena dia tidak tahu hukumnya tadi itu. Tapi kalau tahu hukumnya, salat lagi salat Allahu Akbar. Wah, dia sebelahnya ini kan teman bisnisnya dia. Nanti sore jualan cilok gimana? Wah, anak gak jualan cilok, ah jualan madu. Misalkan gitu ya. Nah itu apa? Nah seperti itu kalau sengaja, batal sholatnya. Tapi kalau posisi karena dia lupa, gak batal sholatnya. Atau karena apa? Atau karena dia bodoh gak tahu hukumnya, gak batal sholatnya. Paham ya? Tapi kalau sengaja, batal sholatnya. Kita lihat lagi. Qalu ad-dhahik, tertawa. Nah, tertawa juga batalkan sholat ya. Apalagi apa? Nah, barakallahu fikum, tertawanya terbahak-bahak. Naam. Liqauli Ibnu Mundzir rahimahullah taala, ini ijma, dinukilkan ijma. Dikarenakan ucapan Ibnu Mundzir rahimahullah taala, ajma'u ala anna adh-dhahika yufsidu shalah. Para ulama sepakat ijma bahwasanya tertawa itu bisa merusak salat. Jadi kalau salat jangan tertawa. Nah, barakallahu fikum, kalaulah seandainya tersenyum sedikit karena mungkin mengingat, nah barakallahu fikum, kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, tidak sampai mengeluarkan enam suara tertawa atau semisalnya, itu masih mending. Paham ya? Karena kadang-kadang orang saking senangnya menikmati ayat-ayat berkaitan dengan nikmat, dia mungkin bisa tersenyum. Paham ya? Tersenyum dalam artian tidak sampai tertawa ya. Atau terkadang menangis. Paham ya? Sesuatu yang sedikit seperti itu, ma'fu, diampuni. Paham ya? Karena orang kan posisinya kan tabiat manusia seperti itu. Tapi kalau tertawa, sampai tertawa, na'am barakallahu fikum, na'am dah-dahkah, maksudnya itu tertawa yang terbahak-bahak, itu bisa membatalkan sholatnya. Waqalu al-aklu wa syurub, kemudian ucapan beliau, makan dan minum juga membatalkan sholat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sholat dia sambil apa? Bawa permen misalkan, kemudian dia makan kacang misalkan, itu juga batal sholatnya. Qala Ibnu Mundzir rahimahullah taala, ajma'a kullu man nahfat anhu anna man akala aw syariba fil fard amidan an 'alaihi al-i'adah. Artinya apa? Berkata Ibnu Mundzir rahimahullah taala, telah sepakat ijma', setiap orang yang apa? Orang yang na'barakallahu fikum dihafal, dijaga dari ucapan tersebut, maksudnya para ulama yang muktabarin, na'barakallahu fikum, telah melakukan ijma', bahwasannya barang siapa yang makan atau minum fil fard di dalam sholat wajib. Paham ya? Sebenarnya ini lafadznya ini umum, gak hanya sholat wajib, sholat sunnah pun juga kalau tertawa batal. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Amidan, penting ini, dalam keadaan sengaja. Makan, minum, tertawa dalam keadaan sengaja. Anna alaihi al-i'adah, bahwasannya apa? Na'am barakallahu fikum, dia wajib untuk mengulanginya. Paham ya? Karena apa? Membatalkan sholat. Qaluhu, berikutnya inkisyaful aurah, tersingkapnya aurat juga termasuk apa? Pembatal sholat. Nah, kalau tidak tersingkap auratnya tapi dia menggunakan celana bantalon, itu para ulama sudah menyebutkan kalau celana bantalon, celana tipis ketat yang menampakkan, nah barakallahu fikum, bentuk lekuk-lekuk tubuhnya atau bagian tubuhnya, dikhawatirkan juga merusak apa? Merusak kesempurnaan sholatnya. Bahkan sebagian mereka kalau sampai menampakkan auratnya, batal sholatnya. Oleh karena itu kalau menggunakan pakaian yang luas, lebar, longgar. Paham ya? Nah, kalau pakai sirwal mau dilengkapi lagi dengan amalan sunnah, pakai izar, sarung. Kan gitu. Nam tasarwalu wa taziru khaliqu alkitab. Pakailah sirwal dan pakailah sarung, selisihilah ahlul kitab al-yahud wa nasara. Naam. Kita lihat lagi. Li'anna satral aurat syartun min syurutish shalah. Dikarenakan menutup aurat merupakan salah satu syarat daripada syarat-syarat sahnya salat. Kama taqaddama fid darsi as-sadis. Sebagaimana telah lewat pada pelajaran yang keenam. Pelajaran yang keenam. Fa idzan kashafatil auratu 'amdan batulatis shalatu. Maka apabila auratnya tersingkap secara sengaja, batal salatnya. Jadi upayakan ya, diperhatikan baik-baik. Nah, pakaian yang dia pakai, upayakan pakaian yang sudah nah, menutup auratnya. Qauluhu inhiraful katsir. Inhiraf al-katsir. Nah, barakallahu fikum, yaitu apa? Kemiringan yang sangat banyak. Miring itu maksudnya miring dari arah kiblat. Seharusnya lurus, dia miringnya terlalu berlebihan. Paham ya? Nah, berpaling dari arah kiblat tapi terlalu banyak. Itu juga termasuk apa? Termasuk pembatal salat. Adapun zaman sekarang yang masjid-masjid diubah arah kiblatnya karena dengan alat yang canggih, GPS apa yang semisalnya, paham ya? Nah, dengan apa arah kiblat yang akurat misalkan, paham ya? Kemudian diubah, lebih memilih mana? Perkiraan, prediksi mereka yang dahulu yang masih manual atau dengan yang lebih canggih ini. Tentunya kita mau tidak mau karena teknologi yang canggih, kita lebih mengedepankan yang canggih ini. Karena perkara dunia. Paham ya? Jadi kalau sudah ditaruhlah, dicek, diukur dengan alat yang akurat tadi, kemudian kok miring, kalau dia nekat misalkan, kalau kemiringannya itu tidak terlalu jauh dari arah kiblat, tidak masalah. Kenapa? Karena kita untuk memastikan pas itu sulit sekali. Termasuk perkara yang sangat sulit. Paham ya? Oleh karena itu para ulama telah berpendapat, intinya kalau dia berada di nah barakallahu fikum, jauh dari kiblat, jauh dari Ka'bah atau kiblat tadi itu, intinya dia menghadap ke arah kiblat. Perkara pas atau nah barakallahu fikum kurang sedikit selama di arahnya ke kiblat, sah salatnya. Paham ya? Tapi kalau sudah berlebihan, belakangi, jauh sekali misalkan, ya upayakan tidak demikian. Naam. Karena zaman dahulu ya mungkin mereka cuma perkiraan juga ya, perkiraan nah barakallahu fikum dengan arah-arah nah apa barakallahu fikum, kompas atau yang semisalnya itu ya. Kalau zaman sekarang kan mungkin ada alat lebih canggih lagi dan bisa dikatakan walaupun nah istilahnya enggak ngelihat langsung tapi lebih akurat lah daripada alat-alat manual terdahulu. Naam. Adapun yang disebutkan oleh para juhal, itu para orang-orang bodoh yang mereka kata mereka ilmunya turun temurun dari para wali, katanya kalau bikin masjid itu dikasih mihrab. Paham ya? Kemudian kasih mihrab, depannya kasih lubang. Nah, nanti kasih lubang itu nanti imamnya atau takmir masjidnya, nah barakallahu fikum, mereka anggap mungkin sudah menjadi wali atau sudah menjadi orang yang tingkatannya tinggi makrifah. Suruh nengok lubang itu katanya. Paham ya? Jadi nentukan kiblatnya nengok lubang itu. Lubangnya tengok ternyata nampak depannya Ka'bah. Paham ya? Wah, dari benar enggak pas nih katanya. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fikum, itu enggak benar juga ya. Pernah kejadian dulu di Demak. Ada ikhwan yang cerita, Demak itu kan ada masjid besar ya, banyak ya, ya. Masjid-masjid banyak. Demak itu julukannya kota apa? Kota Wali kan? Iya kan? Demak Kota Wali. Paham ya? Itu ada dari tim-tim khusus yang biasanya mengukur nah barakallahu fikum arah kiblat. Paham ya? Nah, didatangi itu ternyata sebagian orang mereka kompak tidak mau. Enggak mau ikut alat yang canggih ini. Karena alasannya apa? Ini yang meletakkan ini dulu adalah para wali, Wali Songo. Paham ya? Jadi kita lebih percaya dengan mereka daripada alat yang ini. Kata ikhwah yang cerita dari Demak seperti itu. Itu enggak benar juga. Paham ya? Nah barakallahu fikum, Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Kata beliau barakallahu fikum, fa idzan harafa 'anil qiblah inhirafan katsira, kalau dia berpaling nah barakallahu fikum dari arah kiblat dengan berpaling yang banyak sengaja amidan batulat salatuh, maka salatnya batal. Paham ya? Dia miring berpaling tapi sangat banyak sekali dia miringnya. Paham ya? Nah, sehingga tidak apa, tidak lagi ke arah kiblat, maka batal salatnya. Batal salatnya. Atau contohnya dulu kan mungkin ada orang yang biasanya pemalu ya. Banyak orang dia terlambat sholatnya karena malu, dia malah justru apa? Justru sholatnya apa? Membelakang kiblat. Karena biar enggak dilihat orang, itu sama aja batal sholatnya. Naam. Yang berikutnya al-'afsu al-katsir al-mutawani fi shalah. Naam. Yaitu melakukan perbuatan sia-sia yang banyak dan beruntun di dalam sholat. Paham ya? Naam barakallahu fikum. Mungkin banyak gerak atau dikit-dikit gerak atau semisalnya banyak sekali tapi dia lakukan ya, itu bisa batal sholatnya. Fa in katsara mutawalliyan abtala shalah ijma'an. Kalau terlalu banyak dan beruntun maka batal sholatnya ijma'an. Paham ya? Guaruk-guaruk ini kemudian sampai suaranya bunyi itu ya. Kemudian apa? Sarungnya dilepas, pakai lagi lepas, pakai lagi misalkan. Ya, pakai sorban gini juga, bawa termin juga. Paham ya? Itu udah batal sholatnya udah. Paham ya? Nah, karena banyak gerak dari itu. Nah, ada pergerakan sedikit, sudah kita lewati dulu kan? Garuk, pembatasan 3 kali garukan, enggak ada dalilnya. Mau garuk antum bila 3 kali enggak masalah gini. Kalau zaman dahulu kan orang awam dulu ketika antum mungkin belajar agama atau pernah dikat dari orang-orang mbah-mbah terdahulu itu kalau garuk kan enggak boleh lebih 3 kali. Iya enggak? Enggak boleh lebih dari 3 kali, itu enggak ada hadisnya ya. Enggak ada hadis yang sahih, enggak ada dalilnya. Bahkan antum lebih dari 3 kali selama itu darurat tidak masalah. Garuk ini enggak masalah, tapi benar yang kata sini. Terus ini enggak boleh gini, enggak boleh. Batal nanti salatnya. Allahu musta'an, itu juga enggak benar. Kita lihat sini, qala fil kafi. Qala wa in qalla lam yuqtilha. Kalau gerakannya cuma sedikit karena gatal ada nyamuk kemudian dia pukul nyamuknya kemudian dia garuk sedikit misalkan, nah tidak banyak gerak, maka tidak membatalkan salatnya. Li hamlihi sallallahu alaihi wasallam Umamah fi shalah. Saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam membawa atau menggendong Umamah di dalam salatnya. Idza qama hamalaha wa idza sajada wada'aha. Saat itu apabila beliau berdiri, beliau menggendongnya, dan tatkala beliau sujud, beliau meletakkannya. Ma'ruf ya, sholat sambil menggendong anak kecil, anaknya, cucunya, paham ya? Gak masalah seperti itu ya. Gerakan-gerakan yang sedikit seperti itu tidak masalah. Wa taqaddama ta'akhkhara fi shalatil kusuf, dan beliau juga nah barakallahu fikum pernah maju dan mundur ketika sholat kusuf, menunjukkan bahwasanya gerakan-gerakan yang sedikit tidak masalah. Berikutnya intiqadu at-taharah, habisnya masa suci. Habisnya kenapa habisnya? Imma karena mengeluarkan nah barakallahu fikum cairan dari depan yaitu kencing, imma mengeluarkan benda atau angin dari belakang. Mengeluarkan benda berarti mengeluarkan apa? Mengeluarkan zat TA1 misalkan dia sakit diare tarolah. Paham ya? Sakit diare baru bersin, wah, ternyata keluar juga belakang gitu loh. Paham ya? Batal enggak salatnya? Batal. Batal. Kan orang diare itu kan enggak bisa nahan kadang ya. Dia cuman kadang-kadang cuman bersin aja ternyata keluar juga dari belakang misalkan. Batal juga. Nah, atau keluar angin dari belakang. Tapi ingat ya, untuk masalah batal atau tidak, kalau cuman bisikan-bisikan, was-was hindari. Apa kata Rasulullah? La yang sarif hatta yasma'a sautan au yajida rihan. Jangan dia ninggalkan sholatnya sampai benar-benar mendengar apa? Mendengar suara nan kentut atau yang semisalnya dan mendapati baunya. Paham ya? Tapi ingat, suara kentut, bau kentut milik dia, bukan milik orang lain. Kalau milik orang lain dia enggak perlu membatalkan. Paham soalnya ya? Nah, ada pun was-was suara apa ya? Suara apa? Kalau itu bukan dari dia dan bukan suara nah barakallahu fikum buang angin misalkan, enggak perlu membatalkan. Was-was dihindari. Paham ya? Karena kalau ngikutin barakallahu fikum bisikan-bisikan syaitan, terkadang kan kita juga perut bunyi kan kadang. Wah, ini perutnya bunyi. Itu bukan kentut itu ya. Itu bukan keluar angin, itu enggak masalah. Paham ya? Perlu diperhatikan baik-baik. Nah, kita lihat li'annaha syartun li sihhatish shalah, karena yang namanya taharah bersuci itu adalah salah satu syarat sahnya salat. Wa idza taqadha al-wudu' batalash shalah, apabila wudunya telah terbatalkan, telah habis masa wudunya, mungkin dengan cara tadi itu atau dengan karena BAB atau buang angin atau karena kencing, batal salatnya. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda, muttafaqun alaihi, hadis Abi Hurairah ini ya. Nah, artinya apa? Allah Ta'ala tidak menerima sholatnya salah seorang di antara kalian idza ahdatha, apabila dia berhadas sampai dia wudu. Ini hadas yang apa ini Abdurrahman? Yang akbar atau asghar? yang asghar. Paham ya? Kalau hadis akbar yang mandi. Kan itu. Nah, barakallahu fikum, kalau hadis akbar mandi. Ikhwan fi din, azza wa jalla, di pembatal-pembatal salat totalnya ada 8, semuanya sudah kita lewati juga sebagian dalam kitab At-Taisiratul Fiqhiyah. Nah, barakallahu fikum, dalam kitab At-Taharah sudah kita lewati. Pembahasan yang akan datang insyaallah taala pembahasan seputar syarat-syarat wudu. Paham ya? Karena wudu ternyata ada syaratnya. Nah, barakallahu fikum, dan juga ada ketentuan-ketentuannya, ada juga batasan-batasannya. Ada juga ada etika-etika dan adab-adabnya. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.